نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبدين عزكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan dari al-muallif rahimahullah tentang sifat-sifat Al-Quran yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan diterangkan pada pembahasan yang lalu, tujuan dibahasnya tentang masalah itu ialah untuk menanamkan rasa percaya tentang keabsahan Al-Quran. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Masih tentang Al-Quranul Karim, pembahasan bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan masdar tasyri', referensi pensyariatan agama. Sampai pada ucapan mu'alif Al-Quranul Karim, ya, yang bawa kitabnya. Selesai membawakan semua ayat, dia mengatakan wal Qur'anul Karim masdarus syari'atil Islamiyah. Halamannya begitu ya. Kamu? Lari. Kamu orang? Kamu? Mau kesana? Bisa. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى كان membawakan sejumlah ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Al-Qur'an yang mulia. Beliau mengatakan setelah itu wal Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim masdar syari'atil Islamiyah, masdar itu rujukan, referensi syariat Islam. Allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafa. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha biha, diutus dengan syariat ini ilan nasi kafa, kepada segenap umat manusia. Masalah ini para kawasikum merupakan prinsip agama. Tidak semata-mata pembahasan tentang ilmu Quran. Tapi masalah ini sudah masuk pada prinsip agama, yaitu Al-Qur'anul Karim itu sebagai rujukan syariat, sebagai referensi syariat. Begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam beragama itu harus merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam semua hal. Ini prinsip. Prinsip para kawan. Kita bawakan beberapa ayat di antaranya. Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان yang pertama. تبارك الذي نزل الفرقان. Maha suci, maha tinggi Allah, zat yang menurunkan al-Furqan. Nama lain dari Al-Quran. على عبده, kepada hambanya. Hamba di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya hamba tersebut menjadi nadhir, pemberi peringatan alam raya ini. Memberi peringatan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an dengan ayat ini sebagai sumber, sumber dakwahnya Rasul. Sumber pensyariatan. Ayat yang kedua. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab. Ini Al-Quran. Anzalnahu ilaika. Kami turunkan ia kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim. Supaya engkau mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Zulumat. Disebutkan dalam bentuk jamak. Ya, zulumat jamak. Mufradnya zulmun. Zulmani zulumatun. Menunjukkan barakallahu fikum yang namanya perkara batil itu banyak. Ragamnya banyak, macamnya banyak, jalan-jalannya banyak, jalur-jalurnya banyak. Itu zulumat, kebatilan. Ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ketika menyebutkan kata-kata nur, disebutkan dengan isim mufrad satu. Untuk menerangkan barakallahu fikum, al-haq wahid, yang namanya kebenaran cuma satu. Tidak ada duanya. Yaitu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maaf, yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bi'idni Rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah al-aziz al-hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Al-aziz al-hamid ialah Allah, zat yang miliknya semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir mendapatkan azab yang sangat keras. Ringkasnya pada kata-kata kitabun anzalnahu ilaika ila akhir ayat. Al-Quran itu barakallahu fikum dikeluarkan, diturunkan supaya Rasulullah SAW dengan Quran ini mengeluarkan semua umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga Quran sebagai sumber dakwah, sumber referensi dakwah, sumber referensi syariat. Ini Al-Quran. Beliau mengatakan sunnah setelah itu. Qala rahimahullah. Wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masdar tashri'in aidha, juga merupakan sumber pensyariatan, referensi pensyariatan. Kama qarrarahu al-Qur'an, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran. Dia akan membawakan beberapa ayat yang menjelaskan barakallahu fikum tidak hanya Al-Quran sebagai referensi syariat, tapi juga sunnah Rasul. Untuk menguatkan barakallahu fikum dari gambaran, kenapa sunnah Rasul juga termasuk referensi syariat? Di samping ayat-ayat nanti juga ada beberapa alasan. Alasannya barakallahu fikum, dikarenakan sunnah Rasul itu yang menjabarkan Al-Quran. Yang menjabarkan Al-Quran. Tentu penjabarannya. Ayat-ayat yang masih umum itu dikhususkan dalam sunnah. Ayat-ayat yang masih mutlak itu disebutkan ketentuannya, qaid-qaidnya, ketentuannya dalam sunnah. Ayat yang masih mujmal, yang masih global, itu mubayyanah, diterangkan detail dalam sunnah. Paham ya? Sehingga otomatis barakallahu fikum, sunnah itu sebagai sumber referensi syariat. Quran tanpa sunnah tidak cukup. Ini alasan yang pertama. Al-Sunnah sebagai penjabar Al-Quran. Dengan berbagai macam modelnya tadi. Yang kedua ialah di dalam sunnah Rasul itu ada syariat hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sekali lagi. Dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa hukum, beberapa syariat yang tidak ada dalam Al-Quran. Berarti apa ini? Penambahan syariat. Penambahan hukum. Ya, kalau kemudian sunnah bukan termasuk referensi, ya ada yang kurang. Ada yang kurang. Dong, sunnah itu ada penambahan hukum tertentu khusus. Sebagai faedah ya, di antara hukum yang ada dalam sunnah tapi tidak ada dalam Al-Quran ialah tentang masalah haramnya seseorang ta'adud. Ada dulu saja, jangan dulu. Haramnya seseorang ta'adud poligami dengan bibi istrinya atau ponakan istrinya. Paham? Bahasa fikihnya al-jam'u bainal mar'ati wa khalatiha aw 'ammatiha. Mengumpulkan antara wanita dengan bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak ibu. Barakallahu'alaikum. Ya, artinya kalau misalkan antum nikah apa namanya dengan wanita terus dapat ponakane ya bodoh lagi ponakane itu bibi. Paham ya? Intinya tidak boleh ta'adud, tidak boleh poligami dengan bibinya istri atau ponakannya istri. Teruskan ya, itu bukan formal ya, itu lanjut ya. Kalau di titik, jadi tidak boleh ta'adud. Bukan. Boleh, tapi ketentuannya tidak boleh dengan bibinya istri atau ponakannya istri. Ini yang tidak ada dalam Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran barakallahu fikum di An-Nisa itu tidak boleh ta'assud dengan adik atau kakaknya istri. Paham ya? Kakak adik jadi siji. Tidak boleh. Itu nas Quran. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan di antara diharapkan ialah kamu mengumpulkan antara dua saudari kecuali yang telah lalu. Ini masa jahiliyah. Jadi kalau kamu nikah dengan wanita, kok tak ada tapi adik, atau Pak Yune, gak boleh. Itu nak Quran. Asal terkait dengan status dengan istri, atau dengan wanita, dengan ibunya atau ponakannya, itu tidak ada dalam Quran, tapi adanya dalam sunnah. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga yang lain. Ini dua alasan penting kenapa sunnah Rasul itu termasuk masdarut tasyri', sumber pensyariatan. Quran tidak mungkin lepas dengan sunnah. Paham ya? Sehingga dalam prinsip kita beragama, itu satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Al-Quran dan sunnah. Barakallahu fiik. Sekarang kita bacakan ayatnya. Ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah itu. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di An-Nisa ayat yang ke-80. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Taat Rasul sama dengan taat Allah. Paham ya? Yang diambil dalil dari ayat ini, kembali kepada sunnah sama dengan kembali kepada Al-Quran. Gitu. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Satu kesatuan. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, wahai Rasul, menjaga, supaya kamu menjaga mereka. Ada kata yang diinginkan, وَمَنْ يُتِّهَا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Ayat yang kedua. Dialah Ahzab, ayat yang ke-36. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Para siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya digandengkan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Paham ya? Sehingga gandeng Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Paham ini? Dipahami? Para siapa yang tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Harus gandeng dalam ayat ini. Ada Quran, pasti ada sunnah. Ada Allah, ada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Paham ini? Sisi argumentasinya? Baik. Ayat yang ke berikutnya. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini nas khusus kewajiban kembali pada Rasul. Yang artinya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa saja yang dibawa Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Dilamar. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul larang kalian daripadanya, fantahu, maka tinggalkanlah. Ini kewajiban mustaqil, kewajiban tersendiri. Sehingga kata para ulama, ketaatan kepada Allah tersendiri, ketaatan kepada Rasul juga tersendiri. Paham ya? Ittiba' kepada Allah tersendiri, ittiba' kepada Rasul tersendiri. Dan itu semua satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Paham ini ya? Makanya ayat nas khusus perintah untuk mengambil dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini nas. Tidak usah pakai istibat hukum. Tapi nas ayat. Juga ayat yang terakhir ini sudah termasuk nasnya. Di Ali Imran ayat yang ke-31. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Nabi, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah kalian kepada aku. Itu nas ayat yang mewajibkan kita untuk ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Nas ini sudah tidak mungkin di otak-atik lagi. Nas ayat. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ringkasnya, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dibawa ayat yang pertama dan yang kedua dibawakan sama mu'alif dalam bentuk istimad hukum. Ayat yang ketiga dan yang keempat nas ayat langsung yang menerangkan pada kita keharusan kembali pada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ringkasnya, ini prinsip. Prinsip. Dalam bersyariat, dalam beragama, harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai masdar, sumber rujukan, sumber preferensi pegangan kita. Barakallah. Yang kemudian ditambahkan lagi oleh para ulama kita dengan satu prinsip lagi yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, yaitu Fahmus Salaf. Pemahaman Salafun Salih Rahimahumullah Ta'ala, Al-Quran, Al-As-Sunnah, dan difahami dengan pemahaman Salaf dari kalangan Sahabah, Tabi'in, Wa Atba'ut Tabi'in. Ini prinsip. Barakallahu'alaikum. Quran harus dipegangi, diikuti. Sunnah juga demikian. Dan difahami dengan pemahaman Salaf. Ini prinsip. Bukan semata-mata pembahasan usul tafsir atau pembahasan ilmu Quran, tapi sebenarnya prinsip dasar beragama, manhaj. Yang menyalahinya menyimpang dari siratul mustaqim. Assalamualaikum. Hadza wadhi. Selesai pembahasan yang pertama tentang Al-Quranul Karim. Sekarang masuk pada pembahasan berikutnya tentang Nuzulul Quran. Betulan kok bukan waktunya Nuzul Quran. Pak Nepai, wah kiranya Pak. Tapi Nepai muludan nih. Nuzul Quran. Lanjut. Terus? Terus? Harus terus. Jangan loyo-loyo. Baik. Sekarang masuk pada pembahasan baru. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Nuzulul Qur'an. Turunnya Al-Qur'an. Ini pembahasan dalam ilmu Al-Qur'an. Dibahas tentang turunnya Al-Qur'an. Karena jazakumullah, kenapa masalah ini dibahas oleh para ulama dan dimasukkan dalam ilmu Qur'an? Pembahasan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini. Dibahas dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, mengilmui tentang nuzulul Quran. Kata-kata Nuzul Quran, saya tersebutkan ya. Artinya jelas, turunnya Al-Quran, kepada Nabi. Mengilmui tentang Nuzul Quran, itu merupakan asas atau dasar iman kepada Al-Quran. Cuma dasar asasnya. Keyakinan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ini pembahasan alasan kenapa dibahas masalah ini. Jadi kalau dibahas, Quran itu turun. Kan ditanyakan turun dari mana? Dikatakan turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Turunnya Quran dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu merupakan asas iman kepada Quran. Kita harus yakin Quran bukan kalam Rasul, tapi kalam Allah, bukan makhluk. Ini prinsip akidah para ulama. Ini sisi-sisi penting yang harus diingatkan ketika membahas tentang ulumul Quran. Jadi nggak semata-mata teori ilmu Quran, tetapi hal-hal semacam ini harus kita petik sebagai faedah penting tentang belajar ilmu usul tafsir. Paham ini? Kalian lagi. Kenapa ini pembahasan diulas? Alasannya pertama, dikarenakan tadi itu mengilmui tentang nuzulul Quran itu merupakan asas iman kepada Al-Quran. Kita meyakini Quran ialah kalamullah, bukan makhluk. Yes. Alasan yang kedua, <tuh-tuh>. mengilmui nuzul Quran merupakan asas untuk membenarkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keyakinan Islam itu benar. Sekali lagi, mengilmui tentang nuzulul Quran itu merupakan asas dasar untuk membenarkan kenabian Rasul alaihi salatu wassalam, dan keyakinan Islam itu benar. Tahu dari mana? Karena Al-Quran itu turun kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena turunnya kepada Nabi kita Muhammad, maka dipastikan beliau dapat wahyu dengan Quran ini. Dapat wahyu, maka beliau adalah Nabi Rasul yang hak. Dan apa yang beliau sampaikan, itu Islam itu sendiri, itu adalah hak. Sebab yang beliau sampaikan ialah sesuatu yang turun dari Allah. Barakallahu fiik. Paham ini? Nyingkronkannya itu. Kenapa dikatakan atas pembenaran kenabian Rasul? Dikarenakan tadi. Quran turun kepada beliau. Kepada beliau. Pertanda beliau. Nabi. Rasul. Yang hak. Yang dapat wahyu dari Allah. Tabarakallahu wa ta'ala. Itu faedahnya. Mengilmui dan mengetahui dan nuzul Quran. Alasan yang ketiga, kenapa diulasnya pembahasan ini? Yang ketiga adalah ilmu tentang nuzul Quran. Ilmu tentang nuzul Quran itu merupakan asas dasar untuk semua pembahasan ilmu Al-Quran. Sekali lagi, ilmu tentang nuzulul Quran itu merupakan asas dasar untuk semua pembahasan ilmu Quran. Tahu mananya? Tidak mungkin kita bisa membahas tentang ilmu Quran, tentang usul tafsir, kalau Qurannya tak turun. Paham ya? Ya harus turun dulu dong. Turun dulu Qurannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baru ada pembahasan yang lain. Ini atasnya. Nek Qurannya tak turun, tak nuzul Quran, ya tak mungkin ada pembahasan ilmu Al-Quran. Tidak mungkin ada pembahasan usul tafsir. Namanya dibaca aja. Masa dikembangkan. Dan ini, oleh karena itulah para ulama kita terdahulu maupun yang sekarang, mereka ketika membahas tentang ulumul Quran atau membahas tentang usul tafsir, yang kali pertama mereka sebutkan ialah tentang nuzulul Quran. Dahulukan pembahasannya. Ini asasnya soalnya. Ini kalau ikin nih, kalau membahas ini aneh. Paham ya? Di antaranya di sini, Al-Mu'allif rahimahullah. Pada poin pertama, dia menyebutkan pembahasan tentang nuzulul Quran. Paham ini? Ini tiga alasan kenapa pembahasan ini diulas dan dicantumkan dalam ulumul Quran. Jadi bukan untuk diperingati. Paham ya? Ada pembahasan tentang nuzul Quran terus diperingati pada perayaan acara nuzul Quran. Itu kurang contoh nih. Termasuk kebid'ahan barakallahu fikum. Tapi dengan tiga alasan di atas. Yang pertama atas untuk iman kepada Al-Quran, atas iman kepada Rasul, dan yang ketiga merupakan atas seluruh pembahasan ilmu Quran yang lain. Paham ini? Namun, jangan ngatur. Paham ini? Mafhum syarat? Mafhum. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala, nazala al-Qur'anu awwala ma nazala. Al-Qur'an itu turun awwala ma nazala, kali pertama dia turun, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi lailatul qadri fi Ramadan. Itu pada malam qadar di bulan Ramadan. Ini belum menceritakan tentang sejarah dan proses nuzulul Qur'an. Saya mengatakan Qur'an itu kali pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pada malam qadar di bulan Ramadan. Allah taala Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang masalah ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Ini turun ke mana ini? Turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang berkah. Malam apa itu? Malam Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam berkah. Ini malam Qadar. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami adalah orang yang diperingatkan. Fiha, pada malam itu, yufraku, disebarkan, kullu amrin hakim, semua perintah-perintah yang mengandung hikmah. Ringkasnya, dua ayat ini sangat tegas menunjukkan Al-Quran turun pada malam Qadar. Ingat, turun kepada siapa ini? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi akan saya terangkan bagaimana beberapa proses turunnya Al-Quran. Ayat yang berikutnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, alladhi unzila fihi Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan pada bulan tersebut. Ini ayat menerangkan Quran turun di bulan Ramadhan. Ayat yang di atas turun pada malam Qadar. Tidak bertentangan, sebab malam Qadar ada di bulan Ramadhan. Sehingga tepatnya di malam Qadar di bulan Ramadhan. Barakallahu'alaikum. Wa kana umurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umurnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwala ma nazala alaihi, kali pertama turun Quran kepada beliau, 40 sanatan alal masyhur. Umurnya 40 tahun menurut pendapat yang masyhur, inda ahli ilmi, menurut para ulama. Ini pendapat yang dihikayatkan oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan umurnya Rasul ketika itu 40 tahun menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Waqad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mengatakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3851. Keterangan. Diriwayatkan dari Ibn Abbas. Untuk Ibn Abbas yang mengatakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3851. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'anhuma, unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in. Quran turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau berumur 40 tahun. Sangat tegas sekali dalam Sahih Bukhari. Baik. Ini yang membuat pendapat ini masyhur di kalangan para ulama. Wa apa juga diriwayatkan dari apa bin Abi Rabah. Yang ini belum kita dapati referensinya. Wa Sa'id ibn Musayyab dan juga diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab. Mengatakan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala. Juga Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Wa ghairihim juga diriwayatkan dari selain mereka. Mengatakan yang selain mereka ialah Asy-Sya'bi. Mengatakan Asy-Sya'bi juga diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Dengan sanad yang sahih kepada beliau. Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala juga Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ala kulli hal. Ringkasnya warahmatullahikum. Beliau hanya menerangkan. Kali pertama turun Quran kepada Rasulullah SAW. Umurnya beliau 40 tahun. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Kalau rahimahullah. Wahadihi sin. Dan umur ini. Umur 40 tahun. Hiyallati yakunu biha bulughu rusdi. Adalah umur. Yang pada saat itu tercapainya bulugh rusdi. Rusdi. Itu terbimbing. Usia-usia terbimbing. Wa kamalil akli. Sempurnanya akal. Wa tamamul idraki. Dan sempurnanya daya tangkap. Artinya umur yang pas. Umur yang sangat cocok sekali. Untuk bimbingan seseorang. Untuk akal seorang dan daya tangkap seorang. Singkatnya umur ideal. Dapat wahyu umur 40 tahun. Ketika itu Rasulullah SAW sudah menikah atau belum? Hah? Sudah menikah. Menikah sama siapa? Nah, Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kalau segitu semangat ya Allah ya. Baik. Jadi yang setelahnya nanti, yang setelahnya terkait dengan proses turun yang membawanya adalah Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas terlebih dahulu ialah proses turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan. Tadi kan disebutkan dalam pembahasan kita kali ini tentang turunnya Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadzina azakumullah, tentang turunnya Al-Qur'an ini ada beberapa kali proses. Ada beberapa kali proses. Yang pertama turun ke Al-Lawhil Mahfud. Turun ke Lawhil Mahfud secara keseluruhan. Langsung ya. Ada tidak terpencar-pencar. Tapi secara keseluruhan turun ke Lawhil Mahfud. Ini yang ada pertama. Di surat nama Al-Quran di dalam surat Al-Buruj. Allah mengatakan bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Qur'an adalah Qur'an yang majid, yang mulia fi lauhim mahfuz. Di lauhil mahfuz. Lauh yang terjaga. Ini kali pertama turunnya Qur'an. Ini belum pada Rasul ya. Masih di lauhil mahfuz. Turunnya secara keseluruhan, bukan terpencar-pencar. Yang kedua, proses yang kedua ialah turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz. Bagaimana prosesnya sekarang? Prosesnya barakallahu fikum, menurut pendapat mayoritas besar ulama kita, prosesnya dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Orang ya, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia pada malam Qadar di bulan Ramadan secara keseluruhan. Paham ya? Jadi turunnya keseluruhan, semua Quran diturunkan jadi satu dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Kapan itu? Pada malam Qadar bulan Ramadan. Setelah itu diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam berangsur-angsur selama masa kenabian dan kerasulan beliau. Amin. Jadi ini bahasa Tuhan dari mulai Lauhul Mahfuz dulu. Lauhul Mahfuz yang kedua prosesnya turun ke langit dunia. Gelondongan atau bertahap? Gelondongan. Seluruhnya turun. Kapan itu? Pada malam Qadar di bulan Ramadan. Jadi dikatakan dalam Al-Quran yang dibawakan sama Al-Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Juga inna anzalnahu fi laylatil mubarakah. Juga ayat. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ini terkait dengan turunnya Quran sampai ke langit dunia. Barakallahu. Paham ya? Ini datang dari beberapa ada asar dari beberapa orang sahabat dan yang masyhur dari sahabat Na'bas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu pendapat jumhur ulama. Barakallahu. Turun ke langit dunia di sebuah tempat namanya apa ya? Tadi turun ke langit dunia tadi diturunkan di sebuah tempat namanya apa ya? Wali. Namanya apa? Namanya? Coba dulu apa itu? Apa arti? Tadi kan Lauhul Mahfuz namanya. Dari Lauhul Mahfuz turunkan ke langit dunia. Ke langit dunia di sebuah tempat namanya apa? Gak pernah dengar kalau tutup file. Iya, diturunkan ke langit dunia pada bulan Ramadan malam Qadar di sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di langit yang ketujuh, tempat maksudnya para malaikat. Gitu. Di Baitul Izzah. Wah, dikabri ya. Diturunkan ke langit dunia di sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Itu datang dari pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Amin. Naam ikhwan. Ini kedua, proses yang ketiga. Yang ketiga prosesnya para kusukum dari Baitul Izzah diturunkan bertahap, bukan berhubungan ya, ingat, dari Baitul Izzah langit dunia diturunkan secara bertahap oleh Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama masa kenabian dan kerasulannya. Itu verse yang ketiga, Pak. Paham ini? Yang ketiga. Ini akan dibawakan dalam ala Syekh rahimahullah ayatnya. Nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal mu'minin. Ini proses yang ketiga. Jadi pertama, wahil mahfud. Kelondongan. Wahil mahfud ke langit dunia. Baitul Izzah. Kelondongan. Seluruhnya. Pada bulan Ramadan di malam Qadar. Yang ketiga, dari Baitul Izzah, Malaikat Jibril menurunkannya secara bertahap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama masa kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa kok sampai ada tiga proses? Kok gak langsung aja gitu loh. Barakallahu'alaikum. Di antara faedahnya barakallahu'alaikum ialah yang pertama, untuk menunjukkan keagungan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, untuk mengagungkan dan memuliakan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, untuk memuliakan Bani Adam. Memuliakan Bani Adam dan mengagungkan mereka di kalangan para malaikat. Sebab yang membawanya siapa? Malaikat Jibril. Sehingga Bani Adam pun agung dan mulia di hadapan para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan faedah yang terpenting, yang pertama tadi, yang keempat ya, yang terpenting para kawasukum ialah untuk meniadakan syak, meniadakan keragu-raguan tentang keabsahan Al-Quran. Mantap, tidak mungkin ragu-ragu lagi. Mantap, percaya iman dengan keabsahan Al-Quran tanpa keragu-raguan sama sekali. Itu faedahnya, ada prosesnya, semuanya betul-betul dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Quran itu bukan buatannya Rasul. Paham ya? Bukan buatannya tukang syair. Atau buatannya tukang sihir. Benda. Kenapa? Sebab dijaga betul oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari mulai lahir mahfud sampai ke Baitul Izzah. Dan dari Izzah kepada Rasul betul-betul dijaga dengan cara memutus seseorang yang sangat amanah. Yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sedemikian lupa ya karena tidak ajak Allah prosesnya. Setat. Ini semua dalam rangka untuk menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Oke, tidak canggih sih. Masya Allah. Tadi jam 8.10 mulainya. Tahu-tahu jam 9.05. Rasa. Satu jam kurang 5 menit. Iya. Ya sudah gak apa-apa. Di pertemuan berikutnya biar fresh lagi. Saya hentikan. Kenapa? Dikarenakan setelahnya nanti itu proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini perincian panjangnya. Akan saya rinci insyaallah bagaimanakah cara-cara Malaikat Jibril menurunkan wahyu atau membawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekaligus menerangkan tentang bagaimanakah sifat-sifatnya Malaikat Jibril. Diteruskan mana tuh? Mana itu? Ingin dan aku salam malam ya. Ada yang mau tanya kan? Kenapa tanyaan saja? Barakallahu fikum. Thank you.